Mitra bisnis, dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam pidato kenegaraan menjelang 17 Agustus lalu, Presiden SBY telah mengungkapkan visi jangka panjangnya untuk membangun Indonesia agar cita-cita kemakmuran bangsa bisa tercapai secara bertahap dengan arah yang jelas serta pasti. Untuk membahas seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas visi jangka panjang Presiden SBY dan kabinetnya, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, beberapa kalangan berpandangan visi jangka panjang Presiden tampaknya baru bisa tercapai dalam tempo yang lebih dari masa jabatannya. Nah, apa itu bisa tercapai, Pak? Bisa, harus bisa. Karena langkah-langkah itu kan akan dilanjutkan dalam program yang merupakan terjemahan dari visi. Visi itu kan mimpi yang direncanakan. Mimpi itu harus diwujudkan melalui serangkaian program. Program itu harus diterjemahkan dalam tindakan yang disebut dengan kegiatan, kan gitu. Nah, kalau kita lihat pidato kenegaraan Presiden SBY 16 Agustus kemarin, yang dia canangkan itu visi 15 sampai 25 tahun ke depan gitu. Benar, bagus, sama seperti di Malaysia ada Vision 2020 gitu ya. Visi tahun 2020 gitu. Kalau menurut analisis Bapak, apa kekurangan dari visi jangka panjang itu, Pak Her? Yang tidak termuat adalah visi itu mau dicapai dengan cara apa gitu. Nah, itu yang kurang. Contoh, kalau Malaysia jelas dengan visi seperti itu, program nasional yang mereka canangkan secara tegas dan dieksekusi, dilakukan dalam kegiatan adalah pendidikan gitu. Di pidatonya presiden nggak ada, apalagi yang lebih basis seperti ristek nggak ada. Nah, Presiden SBY percaya pada bangunan demokrasi yang akan menopang dan membuahkan kesejahteraan bangsa gitu, membesarkan bangsa Indonesia. Tetapi demokrasi itu dicapai dengan cara apa? Itu yang nggak ada. Itulah. Kalau orang publik kan fokusnya malah kenapa nggak ada disinggung masalah mafia kasus, kemudian maklar kasus, mafia hukum, korupsi yang menjadi topik-topik kontemporer hangat di publik gitu. Nah, saya melihatnya harus dalam kerangka trajektori gitu, proyeksi ke depan bahwa itu bagian dari instrumen yang harus dibangun gitu. Jadi harus ada empiriknya. Ini yang kurang dari pidato itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.